embarazarse. Asik, rek, dua jari diangkat, rek, ayo rek. Ayo jangan sedih. Asik. Bengong aku atak sawang sawang kowe ganteng asik osok ganteng aku pengen kenalan kenalan neng lesehan asik wonge ganteng nganggo klambi ireng ayo yen aku tok tau ketemu kocomu laku-laku akaru goyang-goyo asik obetane es jus melon karo susu asik saiki aku nembe ngrasakno aduh pacaran karo wong kertasana oh coba gantenge koyo Arjuna Setacan awakku kebek tatoan tor-toran aku ese duwe rasa sopan Setacan kopingku kebak titian nanging aku calon jutawan asik aja bagus aja sumantang aku kamangkamen ning prapatan mesti kesurutan anger gelem ora mangan sawulan kuat tak kamangan sawulan monggo serra ya falan hoi tak sode asik oh gersik luar biasa malam hari ini kok sopan asena jan kopengku kebak titihan nanging aku calon juta calon juta aku ojo sumena ngajak waktu ayo ngamen ning prapatan jalur HP meski keturutan terima kasih. Terima kasih, Gersi.